درب الهدى دربي وحبته قلبي Oh, Oh, Kami mohon yang masih di luar untuk segera masuk, karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu yang baru rawuh untuk kerso masuk ke lapangan, karena insya Allah sebentar lagi akan segera dimulai untuk acara Tabligh Akbar menyambut tahun baru 1435 Hijriah. Terima kasih. Sulatullahi wa dari lapangan tenis Gria Prima. Acara segera dimulai. Selamat datang di lapangan tenis Gria Prima, Belang Wetan, dalam acara Tablik Akbar Tahun Baru 1435 Hijriah. Dengan tema Berhijrah Menuju Ridha Allah. Acara ini terselenggara kerjasama keluarga muslim Gria Prima dan Forum Komunikasi Takmir dan Remaja Masjid Belang Wetan. Minggu 24 November 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhabanal hazan. Inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohonkan untuk bisa menikmati lenggan kanthi mardikane mengalih. Karena sebentar lagi untuk acara akan segera dimulai. Perlu kami sampaikan berbahagia pada kesempatan malam hari ini keluarga besar, keluarga muslim Gria Prima bekerjasama dengan Forum Komunikasi Takmir dan Remaja Masjid Sembelang Wetan dalam satu acara Tablik Akbar tahun baru 1435 Hijriah dengan mengambil tema Berhijrah Menuju Ridho Allah. Yang digelar pada acara kesempatan hari ini pada malam Senin atau hari Ahad tanggal 24 November 2013 bertempat di lapangan tenis Gria Prima. Maka bersyukur pada kesempatan kali ini berbahagia telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Al-Muharram Dr. Andes Kiai Haji Turi Ashari yang telah keroyo-royo rawuh dari Semarang. Namun untuk menghantarkan acara pada malam hari ini perkenankan kami menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian yang kedua dilanjutkan Gema Wahyu Ilahi, dan yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari ketua panitia, sambutan yang kedua dari kepala desa Belang Wetan. Kemudian memasuki acara yang kelima adalah acara inti yang telah ditunggu-tunggu pada kesempatan malam hari ini. Terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini dalam rangkaian acara Tablik Akbar tahun baru 1435 Hijriah, marilah terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibukanya acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah, semoga mendapat ridho dari Allah sebagaimana niat kita berhijrah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara yang kedua yaitu Gema Wahyu Ilahi kepada yang berkenan Saudari Siti Mutoharoh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين. ونريد أن ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan kalam ilahi nanti mengantarkan kita untuk bersamaan meresapi tahun baru 1435 Hijriah dengan mengambil tema berhijrah menuju ridho Allah. Kami mohonkan kepada bapak-bapak yang masih di luar lapangan untuk kerso lumebet karena tempat duduk masih tersedia. Pada para jamaah sekalian, selanjutnya kita injakkan mata acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Ketua, yaitu pada Bapak Dr. Andes Haji Anas Yusuf Mahmudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Turi Azhari, yang pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiahnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Blang Wetan, Bapak Dr. Andes Haji Hartono, yang senantiasa memberikan support kepada kita semuanya pada setiap gelaran acara di Griya Prima ini. Yang saya hormati teman-teman pengurus keluarga Muslim Griya Prima dan teman-teman pengurus Forum Komunikasi Takmir dan Remaja Masjid Blang Wetan, Bapak Ibu hadirin hadirat, a'azzakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, sehingga pada malam yang sungguh sangat berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir bersilaturahmi, bermuajahah, berkumpul bersama-sama di majelis ini dalam rangka kita ingin bersama-sama mencari ilmu, thalabul ilmi, dalam acara tabligh akbar tahun baru 1435 Hijriah dengan kita mengambil tema berhijrah menuju ridha Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Allah berkenan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan barokah-Nya kepada kita semua, sehingga apa-apa yang kita dapat pada malam hari ini benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita semuanya mendapat kecerahan, mendapat pencerahan di dalam kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengikuti jalan yang telah dirintisnya, jalan yang telah dituntunnya, sehingga kita benar-benar nantinya menjadi hamba Allah dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, a'azzakumullah. Pada malam hari ini saya atas nama keluarga Muslim Griya Prima dan teman-teman dari FKTRM Seblang Wetan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, ahlan wa sahlan bihudhurikum di majelis ini dalam rangka acara tabligh akbar malam hari ini. Kita bermaksud pada malam hari ini mengadakan acara Tabligh Akbar tidak lain dalam rangka kita ingin menelusuri kenapa tahun Hijriah ini ada dan kenapa tahun Hijriah ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang dilupakan oleh umat Islam. Kadang kita tidak merasa bahwa tahun baru Hijriah ini mengukir sejarah yang sangat besar dalam kehidupan dan peradaban umat manusia, terutama kaum muslimin. Kita kadang lupa untuk mengingat-ingat tentang kebesaran daripada tahun baru Hijriah. Kita kadang menafikan bulan Muharram ini. Yang kita ingat Muharram itu adalah bulan Syura, nek bulan Syura iki apa-apa wingit. Apakah begitu? Nah, ini sesuatu yang tentu harus kita kritisi bersama, harus kita kaji bersama. Sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana kemuliaan-kemuliaan itu dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan manusia dalam rangka membangun peradabannya. Untuk itu mudah-mudahan malam hari ini bersama Bapak Kiai Haji Duri Azhari kita akan mendapatkan pencerahan untuk menggali lebih dalam lagi tentang tahun baru Hijriah ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, KMGP beserta FKTRN akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam rangka kita mengemban amanat, mengemban satu misi Aizil Islam wal Muslimin dalam rangka syiar Islam ini di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun bentuknya, seberapa besar atau kecil bentuknya, kita akan lakukan demi sesuatu yang bermakna. Mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah kepada kita untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian juga kepada Bapak Ibu, keluarga Muslim Griya Prima, perlu kami tegaskan pada malam hari ini bahwa kita punya satu forum kajian rutin pada setiap malam Rabu, Rabu Pahing yang itu adalah forum kita semuanya, forum daripada keluarga Muslim Griya Prima untuk kita mendalami ulumuddin. Jadi bukan forum untuk komunitas masyarakat Muslim tertentu di Griya Prima, tidak. Bahwa ini adalah forum kita semuanya. Kita mengkaji pada saat sawat al ini mengkaji tentang akidah. Kemudian nanti kita akan naik mungkin dari akidah kepada kajian akhlak, kajian syariah, kajian tasawuf dan seterusnya dalam 35 hari sekali. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Untuk itu kepada kaum muslimin khususnya di Griya Prima ini untuk hadir di tempat, di tiga tempat yang senantiasa kita pakai. Di Masjid Al-Ittihad, Griya Prima Barat, di Masjid Baitur Rahim, Griya Prima Timur, dari Masjid Al-Ikhlas, Griya Prima Utara. Itu setiap malam Rabu Pahing. Insya Allah tanggal 3 Desember besok berada di Griya Prima Utara. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu semuanya untuk hadir pada acara kajian tersebut. Jadi pengajian itu bukan khusus untuk haji, bukan. Tapi ini adalah forumnya keluarga Muslim Griya Prima. Jadi jangan salah, jadi itu kan khusus untuk poro kaji, tidak. Ini adalah forum kita semuanya, forum kita untuk bersama-sama mendalami ilmu agama yang pada tahap awal ini kita mengkaji tentang akidah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk terus-menerus berproses menjadi manusia-manusia yang lebih baik, Allah berkenan memudahkan jalan yang akan kita tempuh, yang akan kita jalani, kita menuju manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangannya, kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Anas Yusuf Mahmudi yang telah menyampaikan sambutan. Kiranya akan dilengkapi untuk sambutan yang kedua yang kami mohonkan, Nyuwun isih kaleman nyanipun Bapak Kepala Desa pada Bapak Dr. Andes Haji Hartono untuk berkenan memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sumonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Dumateng penpun Bapak Ustaz, Bapak Dr. Andes Juri Ashari saking Semarang ingkang kawula hormati, kawula putosi. Dumateng para bini sepuh, sesepuh, keluarga besar Griya Prima Barat, Timur dan Utara ingkang kawula mulyakaken. Yang kehormati Ketua KMKP Bapak Haji Anas Yusuf beserta anggota, juga yang kami hormati seluruh anggota FKTRM di Sambelang Wetan, tak lupa Bapak Ibu tamu undangan keluarga besar Muslim Sambelang Wetan yang rawuh pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah memberi nikmat kepada kita semua. Kita telah diberi nikmat sehat. Dengan nikmat ini kita bisa bertemu bersilaturahim di lapangan tenis Griya Prima ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kehadirat Allah, insya Allah, Allah akan memberi kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sebagai bapak keluarga bisa mengayomi keluarganya, sebagai ibu rumah tangga bisa melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan memberi kemudahan. Tak lupa kami mengucapkan juga terima kasih kepada Nurul Mustofa Hadroh dari Gading Sawahan yang mana pada malam hari ini telah memberi sedikit hiburan kepada kita semua. Mudah-mudahan Nurul Mustofa bisa bermanfaat di warga Belang Wetan khususnya. Yang selanjutnya kami atas nama Pemerintah Desa Belang Wetan mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang mana telah bekerja dengan baik, dengan kompak untuk menyelenggarakan acara ini, yaitu acara Tabrik Akbar Tahun Baru 1435 Hijriah dengan tema Berhijrah Menuju Ridho Allah. Mudah-mudahan dengan niat ini betul-betul nanti Allah akan meridhoi kepada kita semuanya. Acara pada malam hari ini memang tidak setiap tahun bisa terlaksana, namun mulai tahun hijrah ini mudah-mudahan nanti tiap tahun bisa terlaksana. Karena ini didukung dari KMGP dan juga FKTRM Sembelang Wetan yang pada malam hari ini diprakarsai dari Bapak Haji Anas Yusuf selaku Ketua KMGP. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kalau bisa terselenggara nanti di tempat lain Pak Anas, karena Belang Wetan itu banyak RW-nya. Kalau di sini gabungan 3 RW, Griya Prima Timur, Barat dan Utara. Nanti di desa lain pun juga ada kelompok Pak. Waktu dulu itu Belang Wetan ada kelompok Tegas. Tegas itu Tegal, Gading, Sitorjo. Ada kelompok Siaga, Sawan, Geritan, Seraten. Jadi sudah terkelompok-kelompok dulu. Jadi ini kelompok Griya Prima nanti bisa berputar di kelompok Tegas ataupun kelompok Siaga, kelompok 1, 1 itu Santren Tulung. Nah ini kelompok-kelompoknya demikian. RW-nya 20 tapi sudah terbagi dalam kelompok-kelompok. Insya Allah nanti bisa berputar. Untuk itu dari FKTRM nanti bisa mempersiapkan diri, diatur supaya nanti memasyarakat di Belang Wetan untuk pelaksanaan takbik abar seperti ini. Jadi nanti biar banyak manfaat kepada kita semua. Kalau kita sering ngaji, kalau kita sering bertemu, kalau kita sering bersilaturahim, insya Allah, Allah akan memberi kemudahan kepada kita semuanya. Satu di antaranya kita banyak silaturahim itu, kita akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya. Salah satunya demikian. Jadi nanti mohon bisa dikomunikasikan untuk Belang Wetan setiap saat ada pengajian. Seperti di ngendikake Pak Anas tadi, setiap Rabu Legi ada pengajian, Rabu Pahing ada pengajian di Griya Prima yang berputar dari barat, timur, dan utara. Untuk itu FKTRM pun juga tidak ketinggalan. Setiap bulan gantian di masjid. Di Masjid Griya Prima, di Masjid Gading, di Masjid Sawan. Nah, ini nanti bisa bergabung, insya Allah nanti akan lebih baik dalam kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini nanti betul-betul membawa manfaat yang akhirnya menjadi masyarakat Belang Wetan badatun thayyibatun barobun ghafur. Ada salah saya kepada panjenengan di tempat yang baik ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Dr. Andes Haji Hartono. Pangapunten dumateng para jamaah, perlu kami sampaikan bahwa gelaran acara Tablik Akbar Tahun Baru 1435 Hijriah dengan mengambil tema Berhijrah Menuju Ridho Allah secara langsung disiarkan lewat streaming, yaitu radio dari www.radioaraudah.info. Terus acara wonten ing dalu punika dipun siaraken live. Mbok menawi saking poro-poro ingkang mboten saged rawuh wonten ing pengaosan Tablik Akbar ing dalu menika saged mirengaken lumantar internet. Dadi jaringan ingkang sampun memandu disiarkan langsung www.radioaraudah.info. Selanjutnya berkenan kami tampilkan untuk dipersembahkan kepada hadirin yang ada pada malam hari ini. Dari Nurul Mustafa akan mempersembahkan kiranya satu atau dua lagu sebagai penghibur sebelum menuju acara inti. Waktu dan tempat kami persembahkan, kami persiapkan, mohon pada teman-teman, monggo. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli aska taslimi taslimi tuhda ilaika ya maha wa salatul barri al barri tasra fala asta taslimi taslimi tuhda ilaika ya taha wa salatul bari al bari satara alaika ya taha yata bil khairi ya nabi allah dinil yusri ya nabi yata bil khairi ya nabi wa dinil yusri ya nabi. atas persembahan satu buah lagu dari grup Rebana Nurul Mustofa. Pada hadirin semuanya yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah, maka tibalah untuk acara inti yang telah ditunggu-tunggu dan telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustadz Al-Muharram Dr. Andes Kiai Haji Turi Ashari yang telah hadir dari Semarang dan telah sampai di Klaten, alhamdulillah. Maka berkenan waktu dan tempat untuk pada Bapak untuk medar sabdo atau mengisi tausiah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak nggih, saderenge kula ngomong kula tak genahke pengomongan riyin nggih. Wong ngomong niku gampang, tapi genahke pengomongan niku sing angel. Dadi wong ngomong niku gampang, tapi genahke pengomongan niku sing angel. Lah sing arep mbok genahke bab apa to ri umpam? Jenengan mriki niki niate ajeng do pengajian apa ajeng do pindah omong-omong? Nek pengajian nggih kula teruske. Nek arep do pindah omong-omong tak tinggal bali. Nek pengajian mesti omong-omong, ning nek omong-omong dereng mesti pengajian. Dadi sakwene mengke kula didhawuhi ngekai pengajian jenengan ampun omong-omong. Berarti jenengan ora pengajian pindah omong-omong. Ya kok kudungan. Nggih. Hayya 'alas shalah. Niku azan. Sampeyan rasah takon sing azan sapa? Dadi nek wong mriki salat ndak ana azan, dadak takon sing azan sapa? Nek matuk mangkat, ora matuk ora mangkat. Nek carane salat kok ngono ya kudu diowahi. Artinya hijrah kudu dirubah. Kena ora matuk karo sing adzan, tapi masjid aja dadi korban. Ngoten nggih. Tindin tandane mburi ana montor. Sampeyan rasah noleh montore sapa? Nek nolah-noleh ki malah ketabrak. Wong saiki ki montor ki akeh, nggih. Nggih. Mendung niki tandane arep ana. Kesimpulan kula Pak Lurah, sebelum ada mesti perlu tanda toh. Jangan mengatakan ada kalau tidak melihat tanda. Lah sing ajeng kula takokke, nek niki pengajian niku tandane nopo? Iki dirembuk sik. Dadi mburi iki engko ora kleru nggih. Lah rak yo ndomblong to. Lah wong ngene iki pengajian kok tandane ora ngerti, aku sebagai kiai kan isin to. Nek santri ora ngerti iki sing isin kiai. Nek anak uripe rekoso sing isin wong tuwa. Nek anak orang ibadah sing susah kan ibu dan ayah ketika di alam barzah ndak dapat doa alfa TK tapi kok njaluk bagian omah. Ya kuwi jenenge ya gota rapat teng genah. Bener mboten, Pak? Nggih, Pak, leres, leres. Terangke mboten? Tandane pengajian kula aturi pirsa nggih. Jenengan kan metu saka omah. Niku mang niati ngibadah. Bentuk ngibadahin apa? Ngurip-urip agamani Gusti Allah. Intang suruhwai yang surkum tak. Sing sapa wonge ngurip-urip agamani Gusti Allah, ya bakal diurip-urip karo Gusti Allah. Iya. Metu saka ngo. Mah diniati ngibah. Dah ngurip-urip agamani Gusti Allah. Kampungmu pinaringan berkah. Didohke saka musibah. Gampang ke cara ning golek nafkah terus dia sregep ngibah dah ditiru putra wa ya mesti kan kowe kan bunga kan bunga yori mila yang punya lidah takjak moco alfa jenengan santri kudu iso mbedakke. Kapan maca bismillah, kapan maca al-fatihah, ngono karepku. Nek maca bismillah ki ya arep mangan nemping bareng kowe. Nganggo kelambi kuwi maca bismillah. Ning nek pengajian sebaiknya maca al-fatihah. Nek maca al-fatihah mesti maca bismillah. Nek ana pengajian kok ora maca al-fatihah, berarti ora maca bismillah ya pedhot saka rahmate Gusti Allah. Aku kan sebagai kiai kan ora lilo. Ngenteke ragat kok muspro. Mila yang punya lidah takjak maca al-fatihah. Cuma mangke nek tekan tembung iya kana budu, wa iya kanas. Nah, niki kan jurusan jaluk toh. Ditutup lati, dibuka hati. Jangan ngomong sendi. Ri kula kepareng mendhet kitab suci sing kula simpen jerone ati badhe matur wonten ngarsanipun Gusti, santri-santri sing gelem nyedhak kitab suci. Si digono saka bila I diparingono tentrem ati diparingono tekane rezeki nikmati nyawane ambune wangi kepareng jejer Kanjeng Nabi dituntun para kiai jenenge Duri Azhari umure saiki wis 71. Tapi sampai anak jamu ini kok urung mati loh. Omonganmu ya atas toh. Panganan nembok kok omongannya atas. Mudeng betul ini? Nek ora gendeng ya mesti mudeng. Ila hadratin Nabil Mustafa. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Allahu Akbar. Innalladzina qalu Rabbuna Allahu Tsumma Istaqamu Tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'atun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha matadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Allahu Akbar. Alladzina amanu bahajaru bajahatu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allahu Akbar. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tangsa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allahu Akbar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dambika wa mata'akhara wa yutima ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqimah. Bareng ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Anas, niki tandane arep konten pengajian. Ampun sampean nganti ngundang kula mboten ngerti kan mesake. tandane pengajian nomor loro napa? Kiyaine ustate mubalighe kudu maca kitab suci utawa nerangke dawuhe Kanjeng Nabi marang para santri sing kepengin ngerti isine kitab suci mlebu jerone ati kan iso marai nentremke ati. Nek tentreme kantong ya nek ana duwite ya ri. Bener mboten? Nek jenengan ngene ke pengajian kok kiyaine ora maca kitab suci, mboten nerangke dawuhe Kanjeng Nabi, nek cara aku tak tinggal bali. Mudeng mboten? Lah panjenengan pirsa napa mboten pir? So ingkang rawuh kula aturi pir. So Quran sing kula waca, sing percaya sing percaya tulung ngrungok. No sing ora percaya meneng. No nek panganan ijek entekno. Nek panjenmu leh murine areng golek panganan. Nek panganan wis entek jenengan meneng. No aja ngejak ngomong kon. So kuwi berarti setan ketok ning mo to ganggu menung. So sing kepengin mlebu suar kok aku sebagai kiai kan norak lila. Kan norak lila ya ri. Bener mboten? Siji sing kula waca namine surat Fusilat. Surat Fusilat utawi surat Hamim Sajadah. Ping pindho sing kula waca namine surat At-Taubah. Ping tiga sing kula waca namine surat Al-Qasas. Ping sekawan sing kula waca namine surat Al-Fath. Ini pertanggungan jawab kiai membaca kitab suci di hadapan para santri jenengan kuwi tak keingerti aja kesusu bali sebab wis entuk roti. Ngaji kok lucu. Angger panganan wis entek kok takon ki engko baline ya apa. Aduh ya Allah sedih aku. Sedih aku. Enten napa kula maca surat Fusilat, enten napa kula maca surat At-Taubah, enten napa kula maca surat Al-Qasas, enten napa kula maca surat Al-Fath. Berarti leh ku maca ki ana karepe gitu maksudnya aku. Iya. Rungokno. Sok pintere ben ngungkuli aku. Dadi wong gelem ngrungokke iki iso ngerti. Wis kowe angandanane angel. Enten napa kula maca surat Fusilat, ndongake jenengan muga-muga sukses 3A. Di dalam hidup di atas tanah sebelum jadi jenazah. Jadi kurikulum wong urip niku tiga sukses 3A. Siji sukses nyari nafkah. Allahumma. Sukses nyari nafkah. Ping pindho sukses ibadah. Nggih. Aja sukses nyari nafkah tapi ora ibadah senajan rumahmu megah, mobilmu wah tukang borongi lem mah nek kowe gebacut mati jenenge jenazah kowe ning kuburan kan susah. Kan susah ya ri. Sebab payune rupiah ana dhuwur lem mah dicari dengan jerih payah tapi payune alpate. Kah nek jenengan wis balik nama dadi jenazah asramane alam bar. Dah nek mana ora tau ngibadah ning kuburan ki kowe mesti susah. Diterangke otot ngantek metu kok. Malah muni ngene, alah aja ngandel dinglik wong kiai dhewe ya urung tau mati lho. Omonganmu ya atos to nek ngono. Aku ya ngadeg to nek caramu ngomong ngono. Nek koran ki beda karo Quran. Nek koran nganggo kan iki berita masyarakat, kejadian dulu berita nanti itu harus dipahami tuh. Tapi nek kiai yo nerangke Quran to mosok kiai nerangke Quran. Cara aku yo ora tak sangone maca dhewe iso. Ora nggih to nggih. Ora nggih bener to? Lah anane kula matur nek kowe ora ngibadah ning kuburan kuwi susah niki sing dawuh sing maha kuasa gawe ngalam donya diseni para menungsa aja mung geger nglumpuk tebon ndone ora manembah marang sing maha kuwa saketoke urip mumul ya tapi matine kan disiksa kan disiksa ya ri. Lah kula sakjane mboten lila maksudnya aku. Jenengan kula dongake ya ngibadah ya golek rupi. Ya ya golek rupiah ya ngibadah. Rukun Islam 5 sing mboten ngangge rupiah ki mung maca syahadat tok. Liyane ki kudu nganggo rupiah. Urip ra pengalaman. Nggih. Siji sukses ibadah, siji sukses nyari nafkah, loro sukses ibadah, telu sukses gedek kebo. Cah tekan omah omah kaya sing ceramah. Iya. Iya. Sebab sak bunga-bunga ibu. Cah nek omah omah ketunggon ibu dan ayah sing muni ora rene tak cuwe lambemu. Wis ben kasar tapi mudeng timbangane alus ngapusi. Mila kula dongake innalladzina qalu rabbuna allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala takzanu. Mula nek wong salat mesti mangan, tapi nek wong mangan urung mesti salat. Kowe rasah ngomong ngono rikene sing kaya ngono ki jek akeh. Kesimpulan kula nek jenengan salat aja wedi nek ora mangan ngono lho. Lah sing wedi ora mangan kuwi wong sing ora salat, dia kan terus nyolong. Wong nyolong kan wedi nek ora mangan ya ri. Mula nek wong salat mesti Islam, ning nek wong Islam urung mesti salat. Lah sing akeh ki sing Islam ning ora salat. Berasa ngomong ngono ri tak undang meneh mati panganmu kowe ri. Lah muga-muga mriki wong sing akeh Islam lek nglakoni salat itu maksudnya aku. Oh. Dadi ora sah ngaku Islam nek ora salat itu penipu maksudnya aku. Aku kan ora wong kene, tapi kan kula enten mriki to. Tapi nek aku ngaku ning kene ya aku penipu to. Mula luwih becik salat ora sah ngaku Islam, timbang ngaku Islam ning ora salat. Nek wong salat mesti mangan, ning nek mangan urung mesti. Nek sampean santri aja wedi nek ora mangan. Kuwi ketetepane sing maha kuwasa, kuwi kudu percaya rungokno. Pancen jatah muntah ya pateni. Siji sukses nyari nafkah, sukses ibadah, sukses ngeter kebo. Cah ngantek isa omah omah kuwi bunga-bunga ibu. Cah karo ibu dan ayah nek omah-omah ditunggoni ibu dan ayah nirwa sing ceramah. Jadi anak kula wolu buku ini ndas kabeh. Tapi aku rata ngetokin ndase. Sing ngetoknya ya nyonyaku. Niki sak niki mpun do omah. Omah niru karo sing ceramah. Maksudnya aku kan begitu. Pripun diteruskan apa bar? Ya sak senengku kowe ra nyangoni ngatur. Pak Anas nyangoni mung klecam-klecem. sing ping pindho sing kula waca namine surat At-Taubah ajeng nerangke hijrah. Mila nyuwun sewu nggih piyayi. Batuk niki mesti dhuwur lambe, nek weteng niki mesti ngisorati pelajaran hidupnya apa? Ora kelas e kowe. Anas bareng ora ngerti. Nek batuk dhuwur lambe maknane wong iki sing apik mikir dulu baru ngomong. Aja kokean ngomong ning ora mikir. Jadi aku orang ngomong ngene iki lek kumikir wis telung dino we. Ya bener ta, Mbak? Iki mikir ke jombian iki lho, mbok anggap angger mangap wae. Nek batuk mesti dhuwur lambe mikir dulu baru ngomong. Monggo kokean ngomong ning ora mikir terutama omongane wong ra duwe ra duwe kuwi. Jadi nek posisimu kuwi ra duwe kumpul mbek wong rasa kokean ngomong. Omongane wong ra duwe ra menarik tak omong. Wis kuwi tak slidiki rono rene padha. Wis kuwi aja kokean macem-macem. Nggih. Nggih. Nggih. Ning nek weteng kang sarati ta, Pak? Bener mboten? Urip ka aja mung mikir isine weteng to kok. 99,9 orang yang menderita masuk penjara pisah dengan keluar gadina manusia yaitu kan goro-goro mikir isine weteng. Iya ya ri. Baya dipikir sing mlebu weteng ki metune mburi jenenge apa aku kan rawani muni. Soale cah cilik-cilik we kan ngerti. Kuwi dawuh Kanjeng Nabi ora entuk ditiliki. Ngono ya ri. Mosok bengi mangan sate mburi ditilih, mau bengi melu metu apa ora? Bener Pak nggih? Bener nggih? Anane kula maca surat At-Taubah ayat 20 niku ajeng nerangke apa itu hijriah. Satu kata punya tiga makna tergantung rangkaiannya. Contoh niri gen mudeng. Jenenge kupluk padha, jenenge sirah padha. Lamun temumpangi beda maknane beda. Nek ngeten iki kupluk masyarakat, tegese kupluk pengajian, kupluk rapat RT, kupluk nyang pasar, kupluk dodol, kupluk mulang, niki namine kupluk masyarakat. Sesok nek arep wudu ditarik sithik niki namine kupluk syariat. Nek sampean wudu kok kuplukmu ngene kuwi jenenge ora wudu, ngumbah kupluk. Nek kuplukmu ngene kan kalah piro? Lho iki resmi lho iki. Mana masyarakat, mana sare, at mana maksi, yat mana adat ya kudu iso bedake to kok. Nek kiai mesti santri, tapi nek santri ya rung mesti kiai ya jombok padake to. Nek haji mesti umroh. Ning nek umrah urung mesti haji. Nek nikah mesti kawin. Lho, kok aja ngladrah lho ya. Nek nikah mesti kawin, wong le nikah ki salah arep kawin. Ning nek kawin urung mesti nikah. Lah sampeyan aja muni padha-padha metu bocah. Sing kawin ora ndek buku nikah metu bocah mesake Pak Lurah. Sebab kan bocah bermasalah. Hihi. Rumakna ya nak. Bener mboten, Bu? Nek wudu mesti raup, ning nek raup kudu mesti. Nek raup niku masyarakat, nek wudu syariat wong nganggo niat karo tertib. Sampean wis adus tapi nek arep salat yo tetep wudu aja pe wis teles kabeh. Ora butuh Pak Murah, wis teles kabeh. Lho, masalah iki ora telese. Saged nampi mboten, Pak? Niki kula mau ngajeng nerangke pengertian hijrah nara dikai contoh kan angel to. Nek bengi niki jenengan ngundang kula jenenge duri ajari tapi peranane mubalek. Dadi monggo jam 10 apa setengah loras brol balik kok kene, kong dibu kok pengajian mubalike sapa duri saiki ketok tuwa lho. Ya Allah, tuwa ki rasa mbok critake. Aku ora seneng aku. Wong wedok nambah-nambahi. Nek jenengan tindak Semarang dinane Jumat, kula ngomong enten mburi mimbar jam 12 awan, namanya kan khotib, bukan mubalik dia. Iya. Kula nggih gadah anak, Pak, dia nek manggil aku ayah. Dadi anakku ra temuni khotib nyuwun sangu sekolah. Ayah. Tukang nyari nakah untuk kepentingan bu. Sah tidak boleh ngeresah. Wong ayah dijalwi duit kok ngeresah. Wong lanang apa? Wong lanang kok. Bayang ngonong. Jalwi duit kok boleh beli duit. Lah kok gue kan di anak weh. Nyuwun sewu Pak Lurah, kula nggih mbeta KTP. Berarti kula kan gadah RT. Lah RT kula nek marani jenenge warga to. Berarti wong siji jenenge iso dadi mubalik, iso dadi khatib, iso dadi ayah, iso dadi warga di mana aku berada dan siapa yang nyebutnya. Kan gitu ya, Ri. Iya. Nek hijrah niki ketemu tempat namanya pindah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Itu nek bicara tempat. Nek bicara perbuatan hijrah itu berubah. Dari sifat kekafiran menjadi sifat keimanan. Di saat itu Mekah kebak orang kafir. Dipindahkan ke Madinah biar jadi orang beriman. Itu kalau hijrah berbicara berubah. Mulan jenengan memperingati tahun hijrah ya harus berubah. Berubah dari yang kafir menjadi iman maksudnya aku. Iya Yari. Iya. Hijrah bisa berarti menyelamatkan. Menyelamatkan sebab agama Islam kalau tidak pindah di Mekah ya tidak selamat, ancur lebur para rawuh. Itu namanya satu kata punya tiga makna. Nah, tergantung nanti makna yang dipakai oleh para kiai, para ustaz. Allahumma. Lah menungso iki hidayah tempat. Mula wong urip niki panggih, duwe nangis loro, duwe guyu siji, kowe dititeni to, sing diteni aja dhuwit tok to. Aku ya ora ngenyek kok. Sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kemringet, jenenge kan babaran. Kowe iki ya ora tau mikir kok. Sing nangis sapa? Bayine. Sing guyu sapa? Bapakne. Sing kemringet sapa? Maksudnya ngene iki apa? Ora ngerti kowe. Bayi wis meh mati kok ora ngerti. Lah ora tau ngaji ora ngerti omonganmu. Ora tau mangan ya ora wareg to. Ora tau sekolah ya ora pinter to omonganmu. Senengane mung do nonton TV wae. Wis tuwa kandhane angel. Ya wong ki ngerti tuane lungguhine ngendi sing didelok sapa. Nggih nyuwun sewu Pak nggih. Jenengan percaya napa mboten percaya kula tur besok. Nek jenengan pun umur swidak munggah niku lho. Aja njegres ning ngarep TV. Kuwi bojomu iso cemburu lho. Nah nek kowe aku mbok bandingke kuwi ya berat tokmu. Lah sing didelok wong ayu-ayu we. Menurut ilmu melihat kan bisa pengen maksud aku. Oh. Nek ngaji no ngarepe kiai yang menentramkan hati wong kowe iki wis cedhak karo mati. Sing nangis bayine, sing guyu bapakne, sing kembringet ibune. Nangis niki lambang keturunan nabi. Ya Allah. Guyu lambang seneng ati, bojone ngetoke jabang bayi leng ngenteni 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah metu meneh lanang. Kembringet lambang reka. So sifat wani. Tak ngetok ke sirah menung, so taruhaninya, wawang lanang aja siyasi, ya nek didit ke o, na orang didit ya golek, na kwe kan wis waning go, wawiwit enam tekan, tua aja mbok siya, siya ora kena ya kupu ireng ya. Apa mana nek bojomu somben wis umur swidak, lima aja mbok parkir desa. Engko ndak tambah keloro, loro. Kan mesake yo ri. Niki maknane hijrah saka nggawa garba ning alam donya. Ngono lho karepku kuwi. Lah enten donya somben arep hijrah ning alam bar. Ja gandeng gune beda alate beda to kok ah. Ketika kita masih di nggawa garba, wis ana sikil, ana tangan, ana mripat, burung ngerti paedahe wektu itu. Wektu itu dia belum ngerti manfaatnya apa dia. Iya. Bareng urip ana ngalam donya agek ngerti paedahe duwe tangan, duwe mripat sebab niki alat untuk hidup ya. Ya. Ya. Ning di alam barzah alatnya bukan itu, Pak. Alatnya lain, amal maksudnya aku. Nggih. Nggih. Nggih. Alatnya amal atau iman. Allahumma sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kembringet jenenge babaran. Sing teko nangis, sing ditekani nangis, jenenge kan kepaten. Kan kepaten yori. Sing teko guyu, sing ditekani guyu, ora ketung sithik ninggali sangu, jenenge diadi nganten rungokno. Ning kampung raturan ramudeng. Sak tilik bayi kon nggo gula moh jare bayine rung doyan ngombe. Walah lele. Layat ya ora ngeplungi jare wong mati ora butuh duit. Dikek undangan ya ora nyumbang jare pemong mohon doa restu. Tapi prasmanan ngentekke akeh. Edan tenan. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki gandeng undang duri azare yo hijrah berubah maksudnya aku. Bu, bu. Ila-ilane wong tuwa riye nek tilik bayi kon nggo gula to. Itu ibu jangan melihat gulanya. Gula itu sebagai doa. Nek wedok ben ketok manis, nek lanang ben lancar rezekine. Kon nggo gula kok malah muni bayine rung dian ngombe. Lah mbone kan iki doyan. Sesuk nek jenengan tilik bayi nggawa gula, maksudnya aku. Tilik bayi kok lontrang-lontrang tok. Lah ngono kok kudungan. Manane kudungan iki lho, nutupi kekurangane tangga maksudnya aku. Oh. Nggih. Nggih. Nek wong 10 tilik bayi nggo sekilonan kan 10 kilo kan ya apa temen lontang-lontang malah bayine ditokke malah le kowe sial. Sing tilik mung kliling tok malah aku ngetokke wedang. Aduh ya Allah. Ngeri deh. Sing duren-duren sing roti, roti hijrah manane berubah ngono lho karepku kuwi. Terus layak ki yo ngeplungi to jole rasah wong mati ra butuh duit. Ya wong mati ki ra butuh duit tapi wong mati ki ragat nganggo duit. Ya Allah. Kuping kok ndebleke por. Dikek undangan ki yo nyumbang kuwi nyitake ki yo entek akeh. Kok malah wong sugih nguyai segoro, wong sugih ki cek butuh duit. Sing muni ora rene tak tatai. Ini namanya hijrah berubah. Sing duren-duren, sing roti, roti, sing biyen-biyen, sing saiki, saiki. Ini namanya tatanan syariat di masyarakat. Itu maksudnya aku. Apa aku bapakmu awal? Aku urung temare kowe cawit cilik urung ketemu aku kok marai. Nang bapakmu ora tau ngundang. Ya, jujune Anas sakala-kala ngundang aku. Aku iso ngguyu to gendeng aku. Saniki kula nerake hijrah syariah, ke hijrah syariah. Dari kafir menjadi orang iman. Duun sewu, Pak. Sampeyan niki urip napa mati? Tandane urip apa? Ambegan apa meneh? Astagfirullahaladzim. Kowe iki jane wong urip kok ora paham tandane. Mendung tandane arep udan. Tindin tandane mburi ana montor, nggih ta? Adzan tandane arep ana wong salat. Jago kluruk tandane nek arep esuk. Dadi nek bar magrib ana jago kluruk. Ibu-ibu muni anake sapa to lek sing meteng. Ya yo mbah kuwi. Jane jago kluruk salah alamat. Klojak maca selawat ngaliyah nggih. Allahumma sholli salatan kami latan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladiyo tanggalul bil qadu wa tamparijo bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu ya khusnul Husnul khawatimi wa yustas palgamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lilam hati wa nafasi sampeyan maca ya ora ngerti arepe marang ya. Awen ditandani urip ya ora ngerti nek suarane ngono apik tapi ngertine aku ora jamin. Nek suaraku ora apik tapi aku kan ngerti. Jadi iki kerja sama kayak budu no. Tandane urip tirok kayak gini lam hati wa nafasi bareng ngobuk tekno ya no nek kiai negara sok rasa diundang meneh umate kafir ya ya nek kiai ini bener ya diundang meneh ya nek wong kedhek ki mesti ambegan. Ning nek wong ngambegan kan nurung mesti kedep. Soale kan pas turu Pak Anas. Masa sampean rak mudeng? Sementen niki ra kedep kabeh to, Pak? Mesti kan ambegan. Lah berarti kan iki urip. Engko bengi kan ambegan kabeh. Tapi kan ora kedep. Soale kan turu, tapi kan iki urip. Lah ambegan karo kedep niku nikmat napa lanat? Lah nek kedep ki nikmat, tapi nek nggo kedep-kedepan ya dadi lanat ya, Ri. Iya ya mula diarani shalawat nariyah sing sapa wonge menerimane mat ning ora nglakoni sa lat kebacut dadi ma yat senajan kue pang kat konklome rat yo tetep tak pakake singgat ngono yari iya jalaran ora tau maca atahi yat ora tau maca saha dat ora tau maca shala mat yo bakale kena laknat sok nek ana akhirat ngono lho. Oh alah. Mbok yo momone ngundang kowe biyen-biyen ri. Dadine ngerti nek. Lah gandeng jenengan arep hijrah ning alam bar. Zat harus berbekal aki, dah dan ibah, dah dan amalia, nggih? Nggih? Neng jenengkan hijrah neng alam barzah tidak punya bekal aki, dah tidak punya bekal iba, dah tidak bekal amali. Ya yokwe neng kuburan ki kan tetep susah. Kok sik re cangkemmu neng ngomong sing genah lho re. Kowe iki kok bola-bali muni susah-susah ki susah wong sing alam barzah ki kaya apa mbok ngene wong kene dikandani ngono ri aja mung susah-susah ngono wae. Bentuk susah wong sing wonten alam bar. Zah sing baune mboten ngibah. Zah ndonga marang Gusti Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qorib nujib dakwataka wa natabi'i rasul. Gusti kula mang balik keten dhuwur lemah, mengke kula tak sregep ngibadah, tak suka bersedekah, sak derenge kula dadi jenazah. Gusti apun jawab, kan wis ora iso wong duri dhewe ya wis mati kok. Itu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Maksudnya aku. Iya. Saumpama wong ning kuburan kae sing ora salat dibalekke, masjid kuwi turah uang kurang nggon. Turah uang kurang nggon. Sebab ngerti rekasane ana alam barzah. Tapi gandeng wong mati kae wis ora iso bali ya tetep masjide turah enggon kurang uang wis ora saisin ya ya ya berarti kula badhe membekali jenengan nek pindah ke alam bar ja dengan aki dah dengan iba dah dengan amalan sebutane ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah ngono lho marko kuwi pon kula tak ulo salam jawab nggih. Niki ngrembug ibadah nggih. Saurunge ngrembug ibadah aku tak ngrembug nggone ibadah jenenge masjid. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Islam. Nggih teng masjid. Nggih. Salat napa liwat? Alah, sing tenan. Nek salat mesti liwat. Ning nek liwat durung mesti salat. Lah masjidmu kuwi sing liwat karo sing salat ya tetep okeh sing liwat. Ngendi-endi kan padha ya ri. Lah sing liwat ya dadi mayat, sing salat ya dadi mayat, cuma sing liwat entuk laknat wiwit aduk kalam barzah tekan yaumul qiyamah. Mak sing salat diparingi nikmat senajan nuripe mlarat dinyek masyarakat dawuh Gustur kan ana to. Lah piye ri dawuh Gustur kowe ngomong sing gek endi ngono ri dijelaske. Cepet ngono lho ri rasane macam-macam. Ayo nglakoni iki ngejak wae dhewe-dhewe rasa ngejak RT-ne. ayo nglakoni. Nyuwun pirsa nggih Pak, nek kene ana sampean ngomong ana, nek kene ora ana sampean nggih ngomong ora ana, mang ngomong saanane ampun ngapusi kiai. Mong kiai ora wani ngapusi santri, santri aja ngapusi kiai. Arep ngomong apa to ri kok dadak ngono. Mriki kampung mriki wong sugih mboten salat enten mboten. Meneng ora aja banter-banter. Engko nek wonge pas ning kene aku kira enak ya. Enten mboten? Ya wis nek ana ya wis aja banter. Ya. Lah kira-kira wong sugih sing mboten salat niku kira-kira mawon mboten sah ditungake. Dungake wong mati ki ra kena wong pengko ya mati dhewe ngira. Kira-kira mati mboten? Mati sing layak sithik kok akeh akeh aja ngapusi aku kowe. Lah sakniki kula balik 180 derajat. Wong melarat salat nggih jenengan enten mboten? Enten. Kira-kira mati mboten? Mati. Sing layak sithik pakai sithik. Mune akeh tak cuwil lambemu. Lah lambe ngapusi nggih apa? Pak Lurah, kata masyarakat yang belum ngerti syariat, mulutnya berani ngucap. Nek ana wong sugih mati sing layat akeh, jarene sing mati apik, jare pe sing layat akeh. Nek ana wong melarat mati salat sing layat sithik, jare sing mati elek, jare pe sing layat Cite, itu kan kata masyarakat, Pak Anas. Bukan kata syariat, tak lurus ke ya. Ya. Masyarakat harus ngerti syariat, jangan masyarakat mengikuti masyarakat. Itu kan kebalik toko. Apik alane jenazah ki ora tergantung sing layat, tergantung sing mati salat apa ora. Ini pendirian ini harus berubah maksudnya aku. Oh. Lah wong sugih mboten salat mati sing layat akeh, soalnya kancane dosa kan akeh. Kan akeh yo ri. Kowe kira pengalaman. Nek wong melarat salat mati sing layat sithik kuwi soalé ngeterke ning swarga. Dawuh Gustur kan ya ana to. Senajan asor tata zahire rungono kupingmu. Ananging mulya mapan jajate. Tiga utama yang masuk surga itu tiga golongan. Siji wong sugih sing dermawan, muga-muga kene ana. Amin. Nek ora ana kudu dienekke. Iki pengumuman resmi. Ping pindho napa wong sing sregep salat jamaah rungokno ngenekmu. Ping telu wong mlarat sing lakon iso. Lak ora nawake mlarate, maksudnya aku ben ora duwe tapi ora tau nawak-nawake le ora duwe, dia kan ben mlarat punya harga diri. Iya. Sing duren-duren, sing roti, roti, sing biyen-biyen, sing saiki, saiki. Ini saya membekali akidah dan ibadah dan amali. Ya, ketika nanti kita di alam barza, lenggolek sangu saiki, wong lewar manggon ki sumben. Pun, kau tak ulo salam leh. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Lah jane kula pun ajeng kepengin salat wonten masjid. Tapi jurusan masjid kali salat kula dereng mudeng. Timbang dereng mudeng kula melu salat, kula tak mudeng riyen nembe salat. Sebab okay, wong salat dereng mudeng bak masjid kali salat, di luar salat do maksiat, aku kan ra enak. Kan ora enak ya ri. Masjid kali salat dhisik bundi sing jawab ibu-ibu se. Soale ibu-ibu kan ngetokke sirah bocah. Nek sing ngetokke we ora ngerti kan mesake sing ditokke ya ri. Ngetokke ping pat ora mudeng. Ora mudeng kok ditokke. Bu. Bu. Masjid kali salat dhisik pundi? Salat. Titik wong wedok ora kena bolak-balik. Wis saiki kelompok kupluk ireng. Masjid kali salat dhisik pundi? Dhisik pundi? Salat ngendel wae kowe ya. Mugi-mugi wong lanang manut wong wedok. Samar nak rakei. Aduh, nyawa-nyawa. Berarti santri sing ngaji masjid karo salat durung ngerti. Lah kok kowe kok neng masjid salat kowe kan durung ngerti. Gandeng jenengan mboten ngerti mesti kan ngundang kiai jenenge kan Duri Asyari. Tugase kan kon ngekeki ngerti ya ri. Iya. Nek jenengan ditakoni masjid karo salat disendi sampean genti takon lah kowe takon ngendi? Nek Mekah masjid karo salat dhisik mesjite. Ning nek Indonesia masjid karo salat dhisik salate. Wong sing salat wis akeh masjid durung gawe wong sing wakaf durung ana. Ayo ngomong kowe. Ngomong. Ngomong kowe. Maksudnya apa? Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat. Di mana ada masjid di situ ada orang sholat, Bapak. Bapak. Mengapa orang sholat ben selamat donya akhirat. Nek sing rawuh iki ana jenenge selamat kok urung sholat bacot mati, ya ora selamat Pak Lurah. Tapi jenenge tetap selamat. Nes ben aku nak wani tegas kok. Bener ta? Anane aku tuku rak-rakan soalnya aku duwe piring. Anane aku tuku lemari soalnya aku duwe klambi. Mira, anane aku gawe garasi soalnya aku duwe mobil. Dadi nek sampean ki ora ndek mobil aja gawe garasi sombong kowe. Melarat pertingkah. Harus sewa ke ono sing nyewa sapa? Nek ana masyarakat do ngerti sare, agelem nglakoni sa, lak insyaallah slamet donya akhirat. Begitu maksudnya aku. Assalamualaikum. Teseng rembuk masjid wadah karo isi dhisik wadahe tapi larang isine aja do rebutan wadah ning ora ana isine. Jadi dus iki karo panganan dhisik-dhisik. Ning diitung rego tetep larang panganane. Rogo karo nyawa dadine dhisik rogo tapi larang nyawa. Sok do radiopeni nganggo donga, mung openi rogo nganggo bondo. Aku kan ora lilo ya. Ya. Sebab ucule rogo ki ora nggawa bondo, ucule rogo ki nggawa donga. Nek bondo iso nggo bendung nyawa kan Pak Harto ki ora mati to le. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Islam. Nggih teng masjid. Masjid nek ditulis Arab, hurufe pinten maksude napa? Meneng meneh. Kowe iki ya ora ngerti Anas. Ya. Lah wong santri kok urip masjid Arab pira ora ngerti maksude. Ora ngerti maksude kok ning masjid. Wah. Terangke mboten? Mau ora ngerti dadi ngerti, mau ragu dadi mantep, mau salah dadi bener to kok. Ah. Ngaji kok ora ana kacek. Kok kene ora ngerti, balik kok kene ora ngerti terus hasilmu ki apa? Terangke mboten? Ampun nganti jenengan ngerti singkatan masara. Katning ora ngerti singkatan sare. Bapak bisa tersesat di akhirat. Aku kan tidak rela, Bapak. Wajah tu wajah mana wajahmu ini wajahku. Jadi sapi-api wong ngekei ngerti sing di. Ya, sapi-api dikek yo ngerti ngekei to wong ngaji ki mentransfer ilmu. Kowe nyang bonbin lho ketek urung weruh kowe wis wani mbayar. Mosok ngaji kon maju moh. Apa niatku mbek ketek apik keteke. Lho, tangge bener to, Mas? Teng bonbin niku ora ndelok ketek to. Ketek urung weruh wis kon mbayar. Lah pengajian kok ora weruh piki yaine kok ora kepengin go edan. Apa niat aku mbek ketek ape ketek. Go nek ngenye iku aja nemen-nemen to ya Allah ya Allah. Kasihan deh lu. Terangke mboten? Nggih. Tirake nggih. Masjid niki hurufe papat. Mim. Mim, Sin, Jim, Dal. Nek diharokati kan jadi masjid to. Mim ki maksude apa, Sin maksude apa, Jim maksude apa, Dal ki maksude apa. Yang masjid ki ngerti maksude. Ya Allah. Tak copot wis tuwa. Terangke mboten, Pak? Ngaji niki napa? Mau rene ora ngerti. Balik kok kene iki ngerti to nyecek ilmu niki kiai to kok. Ah. Mim niki maknane makfirah, nggih. Sipate menung kon ngrumangsani kokean kon njaluk pangan marang sing maha sedina ping omah gendeng sapana. No abot tenteng lakono. No nek uculenya. Wa ben dipethuk karo do. Ngo ben dituntun mlebu swarga. Lah sing percaya nglakono. No sing ora percaya aja mbantah ya. Mbantah dadi masalah. Tangi sujud muni Rabbi firli, lambene muni Rabbi firli, atine ngerti nyuwun ngapura marang Gusti sadurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri wiwit urip tumekaning Pati saiki aku dadi ngerti wong mau bengi aku lunga ngaji ketemu kia iki jenenge Duri Azhari. Umure wis 70. Siji, di rumahku kan masih punya istri. Dadi mbang kowe ngrasani weh. Lah nggih bener ta, Pak? Mau ora ngerti dadi ngerti, mau salah dadi bener, mau medit dadi ora medit to kok. Ah. Min maknane mak piro? Siniki maknane sakinah tentrem ing mak. Nah wong ahli ngibah dah sikile ngidak saja. Dah batukmu tiba dhuwur lem. Mah lambemu teles muni alhamdulillah. Lah senajan urip musuh, sah nggone golek naf. Kah dinyek tangga sebel. Lah tapi api enek mati masuk jannah rungokno. Rungokno. Rungokno ya. Ya. Ya. Sak suwe-suwene ana dhuwur lem. Mah ijek suwe ana alam barzah nek jenengan mboten sangu Al-Fatihah, jenengan kan ning kuburan kan susah. Kan susah yori. Uripmu saka asalmu saka lem. Mah sing mbok idak amben dina lem. Mah sing mbok pangan saka jero lem. Mah kowe nikmati yo mlebu jero lem, mah diuripke saka jero lem, mah nek maune ora tau ngibadah, pitung pecak sing layat bali iki lho, singgat wis ning jero kono ngenteni kowe. Ngidam kowe kaya ngono kowe. Muga-muga jenengan tetap berakidah tidak pernah berubah bunga atau su. Saya tidak perlu kena pengaruh tangga sebelah. Mula nek uripmu susah nglakoni ibadah, aja nyawang tangga sebelah sing uripe bunga. Nek atimu ora istiqomah, kowe ngresah ngundhumono Gusti Allah. Salatmu ki ora sah. Lah iya sing salat kene kok sing sugih kono. Apa Gusti Allah ki arep nguncali aku kleru rono ngono apa piye? Kiai-kiai ke barang siapa bersyukur mesti ditambah, engger nggon khotbah ya muni ngono, nggon ceramah ya muni ngono, tapi faktane ya endi? Aku salat seprono sprene ya cek kaya ngene tak teruske wis tak lakoni. Ora tak teruske kok ya kaya ngene. Ya Allah, ini ku setan Pak Allah di yuwaswi sufi sudurinas minajinati wanas toko. Memang mulyane menungso ning donya nganggo bondo, ning nek mulyane nyawa nganggo donga, nek murungokno ya. Ya. Pon lampu niki urip napa mati? Lah sing teko niki uripmu aja kaya lampu. Uripe gawe padang, tukune lampu larang bareng mati dibuang. Maknane wong sugih mati ora sembayang, jenenge batang ngono. Kowe aja nganti dadi batang ya. Lah nggih aja nganti nyawang cugih tong. Nggih. Gus Dur kangge nanti dawuh to. Uripe ayem, ngoten to. Rumangsa aman tununge rasa yo seneng, karo wonge seneng, ning mboten ayem, jenengan milih pundi? Aku rarep mempengaruhi lho. Aku ngajak sampean tak ajari mikir ngono lho. Wonge ayem ning dereng seneng, tapi wonge seneng ning mboten ayem. Sementara niki sampean milih pundi? Tenan, jong wae lho ya. Nah, bener. Piye dicetake? Nek wonge seneng ning ora ayem ki apa? Wong sugih sing ora salat. Kuwi ketoke seneng soalé sing marai seneng kan duit. Kan duit ya ri. Ning atine urung ayem soalé ora ngibadah maksudnya aku. Iya. Iya, apa rumah sama wong sugih kaya ayam dong, wong sing paling ora ayam kaya malah wong sugih. Jam loro cek melek, nilai proyek, kowe randui malah ngorok, wer. Uripe ayam rumangsa, aman, dunungi rasa, tondoyen, iman, tandane iman ya sabar narimo, najan pas-pasan, kabeh kan wis dinakdir dening pangeran ya ri. Iya, ngaji kok berdialog. Me maknane mak, ira. Sin maknane saki, nah jin maknane jannah toko. Ah. Orana wong mulya tanpa rekoso, wong rekoso we urung mesti mulya. Cah nom nom kuping murungok no. Nek tuamu pengen mulya, nome wani rekoso. Aja njagake wong tuwas kowe. Ora ana wong bungah tanpa susah. Nek kowe kepengin bungah ya akhire ya susah. Ora ana wong pinter tanpa sekolah. Wong sekolah we urung mesti pinter. Ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong kerja ngantek pensiun we ya urung mesti sugih. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong mondok rono rene we ya urung mesti dadi kiai, tapi nek kiai kan mesti ngaji, tapi kowe rasa takok leh ku ngaji ngendi. Dadi santri ora perlu nyelidiki kiai. Nggih. Kowe arep ngomong apa to ri kok dadak ngono? Ora ana jannah tanpa ngibah. Dah orang nang ibadah nek ora salat berjamaah. Aku do salat teneng omah garis miring kan percuma yori. Sing duren duren, sing roti roti. Muga dengan hijrah membangun jamaah. Aja mesjite gedhi sing salat mung loro tok. Siji imame loro sing azan, tapi kok kipas angine kok 6. Masak wong loro sumuk. Orang masuk akal. Wong loro kok sumo. Tapi lampune kok 16. Dadi kipas angin niku ngipasi lampu, lampune madangi kipas angin. Ben salat dipateni. Do ngeres kabeh. Sing duren-duren sing roti, roti sing biyen-biyen sing saiki, saiki hijrah maknane beru. Bah dari salat di rumah berjamaah ngono lho karo kowe. Nek tinggi nyuwun sewu nggih Pak, jenengan ngundang meneh ya kena, ora ngundang ora apa-apa. Wong aku ki ya mung kepengin pernake kelakuane nggih. Dadi nek sampean santri salat ning omah kuwi lek ku ngarani santri stroke. Sing stroke ora wonge imane lho Pak Lurah. Lah gandeng kowe stroke tak pijet-pijet ora struk. Allahumma mim maknane mafi, rasin maknane saki, najim maknane jan, nadal maknane dunggake derajat. Sok nek ana akhirat niki nerangke masjid. Allahumma nek wis nerangke wadahe nerangke isine, wong wadah karo isi kan larang isine ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Lah sakjane Pak, sanalika njenengan do salat teng masjid niku, ngerti tembung Allahu Akbar niku pinten, terus maksude napa? Wah, nek tekan kono aku ya ora tau mikir sing sakmono ri. Ya gandeng kowe rene ya kowe ngandani ngono wae ri apa ngono rasah mubeng-mubeng. Kowe tak keplandasmu lho ri. Maaf nggih Bu. Sing jawab ibu-ibu wae bapak menyesuaikan diri. Gula pasir rupane napa? Putih. Rinso? Gamping uyah laki wong wedok kudu paham sepaham pahamnya paham orang ger putih ki rinso ya tapi nek rinso mesti putih tapi orang ger putih ki gula pasir ya putih padha tapi kanggone karo rasane kan kan beda ya ri. Jenenge Allahu Akbar niku nggih papat to, Pak. Siji ketika azan dhisik dhewe nggih muni Allahu Akbar. Bener mboten? Salat takbiratul ikram dhisik dhewe ya muni Allahu Akbar. Bener mboten? Kok aja gur ngangge-ngangge wae lho. Nek aku salah ya salahna wong kiai iki ya wong ya. Aku ki ya wong sing duwe salah ya. Nek nabi ra ndek salah wong kono wis dijogo mbek Gusti Allah kok. Khotbah Idul Adha Idul Fitri dhisik dhewe nggih muni Allahu Akbar. Khataman maca wadhuha tekan wa amma bi nikmati rabbika faqatis nggih maca Allahu Akbar. Niki namine apa? Tembunge apa? Do tapi karepe kan beda. Ngono ya ri. Iya. Ampun nganti jenengan salat mung nganggo suwa. Ra ning dereng nganggo rasa. Burung mlebu jerone dada iso dipengaruhi tangga. Aku kan ora lila. Kan ora lila ya ri. Iya. Terangke mboten? Ketika jenengan azan ana tembung Allahu ak nika jenengan mangkrumangsane sifat menung so ijek dikeinyo wa ditimbali karo sing maha kuwa so nek tak undang gelem tek kok ora le no ya kowe metune nyawa tak tang panggonke swarga ya ya ya. Muga-muga nek jenengan wong salat niku dibagi tiga. Ana salat sing apik, ana salat rapate apik, ana salat sing elek, mengke sampean grup sing ngendi? Wah, kok mlayang tekan kono bareng bocah kowe. Nek salat sing apik niki krungu adzan terus mangkat. Krungu adzan terus muga-muga jenengan termasuk salat sing apik. Allahumma salat sing mboten apik napa krungu azan tapi disemayani. Nah, nah, nah, nah. Ngaku to, ngaku to. Krungu azan nek disemayani niku salat mboten patek apik. Salat sing elek wis ngerti salat ditunda tunda niku salat paling elek. Muga-muga hijrah niki merubah salat yang tercela menjadi salat yang terpuji. Allahumma amin. Ngono lho. Mula le ngundang hayya 'alas shalah. Baru hayya 'alal falah. Umpama azan ki iso diganti cara Jawa tak ganti ngene kok. Menungso reneo dosa lato senajan uripmu rekoso dienyek karo tangga nek kowe gelem teko sok tak lebokke swarga mbok menawa ya gremet-gremet mara berhubung bahasa sare ati tidak boleh dirubah dalam bahasa masara. Kat sampai di Nokia mat tetap kaya ala sholah kaya alal alah. Nek kowe kepengin ngerti karepe sok lungo ngaji. Itu maksudnya aku. Iya. Mula nek ana wong salat ora tau ngaji, selot suwe ora salat, wong ora ngerti karepe salat. Nek sampean sok ngrungokke ngaji ning urung salat, malah melu salat soalé ngerti karepe salat. Le ngerti kan mergo ngaji maksudnya aku. Iya. Berarti nek jenengan krungu adzan mangrumangsa ditimbali sing maha kuasa. Enggal tinggalos perkara telung perkara. Siji perkara dunya, loro perkara kesenengan mata, telu kesenengan hawa nafsu. Mula wong arep salat niku apik napa eleh? Salat tepat waktu niku apik napa eleh? Lah, ana setan sing seri, anggere seri kuwi kelakuan setan. Linggodo nganggo katiga. Ka pertama kenikmatan, ka kedua kesibukan, ka ketiga kesenangan. Sampai nek salat nek cara Jawa kuwi sing jeneng bambangan kuwi menang karo buta apa kalah? Mbok nenten wayang lakon bambangan kalah karo buta. Dalang endi? Tak tatakane. Saben bambangan mesti iso ngalahke buta. Butane kan telu to, Pak? Si buta cakil, loro rambut geni, telu buta terong to. Bener mboten? Engko iki ndelok wayang ya sing mbok sawang ledhe, eh. Nek ledhe ayu ngebiar tapi ora ngerti karepe. Satriya niki bambangan sifat orang beriman. Buta cakil iki sifat penggoda maksudnya aku. Oh. Kang pertama kenikmatan, salat subuh niki sing paling abot salat subuh lho, Pak. Sebab digodho karo turu. Sing sapa wonge akeh turu ana kasur, sok ben ya ora iso turu ana kubur. Wong wis mbok entekke ana kasur. Ngono rungokno wong tuwa-tuwa. Wis tuwa micek wae. Wis tuwa. Atos, tapi kan mudeng. Ya nyuwun sewu lho, Pak. Kula nek ngomong kasar kok. Kowe aja nyawang kasare tapi ndelok manfaate. Parut ki ya kasar, tapi gujengi wong wedok-wedok. Nek ora pengalaman amare. Gawe dalan kuwi makadang kuwi ya kasar. Kuwi ya kanggo to. Ambril ki lho nek tukang kayu sing ngerti, sing kanggo ya sing kasar sok. Dadi maksud kula ora sembarang kasar kuwi elek ndelok-ndelok kasare to. Padha mawon to, Pak. Ora anger gejepit ki lara. Yo ketoke yo ana. Wong kecepet dikrop yo RTW ana. Astagfirullahaladzim. Niki ketika jenengan arep salat digoda kenikmatan tidur. Muga-muga jenengan iso ngurangi kenikmatan tidur di kasur. Ben iso tidur di alam kubur. Salat subuh niki ana salat pengguntingan pita. Untuk hari itu nek telat banget. Nek telat banget kowe. Nomor 2 digoda kesibukan ta, Pak? Salat duhur karo salat ngasar niku rak rame-ramene wong kerja to. Sing muni ora rene. Sing muni ora rene. Niku jenengan kudu iso ngalahke buta terong niki wau. Siji buta cakil, loro buta rambut geni nggih ta. Dadi rambut geni niki bentuk kesibukan dunianya. Yang ketiga digoda kesenangan kapan salat maghrib karo salat isya. Tak takok ya. TV ngendi sing siarane maghrib elek? Ngomong gue. Ngomong. ngomong ampun nganti maghrib kalah karo TV, maksud aku kan begitu Bapak ya, berarti harus melawan K3, K pertama kenikmatan, K kedua kesibukan, K ketiga kesenangan, tapi untuk menyenangkan Gusti Allah. Kowe arep golek kiai kaya ngapa? Sing umur pira? Sing saka ngendi? Wis kowe ngomongno. Ngomongno, aku ngerti kok cita-citamu. Ana golek kiai sing murah tapi sing apik. Yo ora. Nyalo kiai murah tapi sing apik. Lah kowe kiai gambar Bagong. Makanya nek jenengan azan ngrumangsani ditimbali sing maha. Nek jenengan salat takbiratul ihram pasrah jiwa raga. Tangan kiwa sifat raga, tangan tengen sifat nyawa, pasrahno marang sing maha kuasa saurunge nyawamu lunga ben dituntun donga mlebu swarga. Ngono ya ri. Nek wis salat tangan kiwa ngisor, tangan tengen dhuwur, kiwa niku sifat elek, tengen niku sifat apik. Berarti wong salat nutupi barang sing ala, ditutupi sing apik, soale swarga ki nggone wong sing apik-apik. Ya Allah. Niki salat nganggo rasa, mboten salat nganggo kulino. Ya. Domblang, domblang. Allahumma amin. Kosek ri aja mbok bablas kesek ri. Kowe mau krungu sing marai dosa polai raga sing wedi disiksa nyawa ki raga nggih endi to ri sing marai dosa mbok kowe ngomong. Wong kene ben ngerti ngoten nggih. Raga sing marai dosa ki 7/7 bolongane menungsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niki kapling dosa. Dadi iso kedip ki nikmat, tapi nek nggo kedip-kedipan dadi laknat ya. Ya. Lambi lu tipis ning nyamari ya. Segoro iso angok dikokop. Gunung Merapi jugruk mlebu rene. Ya. Mula nek 7 golongan ki ora tau mengo, berarti dene ne alamat mlebu suwak neraka. Jenengan bengi iki pengajian ta? Kupingan mengo ngrungokke. Rumah kita. Salat ki mripate ya mengko masa salat merem ku kiai ngendi? Merem ya ngantuk ta gendeng apa kowe? Salat mesti muni kuping kan krungu. Angger 7 bolongan ki meng. Ngo tandha arep mlebu swarga. Nek 7 bolongan ki mingkem ya mlebu neraka maksudnya aku. Iya. Cuma sing loro ora tak terangke. Oh, soalnya kan ditutupi. Nek kowe njaluk diterangke tak terangke. Wong niki nek salat sing manggon dhuwur kan dhuwur. Maksudnya napa? Ondredhe sing mboten gadah dosa niki dhuwur Pak Lurah. Wis tak slidiki. Nek ora wayahe metu kon ngetokke angel. Tapi nek wis kocap metu dipenggak loro. Mula nek salat dhuwur manggon dhuwur, maknane nek sing ana dhuwur ki jujur kaya dhuwur, rakyate makmur ngono, karepku ki ngono. Lah nek sing ngarepe aku ya ora wani nerangke. Soale kan daerah gawat ya ri. Iya ya ri. Berarti nek candhan takbir niku kok ngrumangsani pasrah jiwa raga. Berita pasrah di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 10:30. Oh, sik to dirembuk sik to. Kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula kali jenengan manut jam. Iki gelem ning ora entuk sagel, leme seneng ning ora entuk saksen. Lekase mau 9.5 menit. Sakniki pun 10:30 punjul 5 menit. Berarti wis karo tengah jam itu perlu klarifikasi. Kula manut jenengan, napa jenengan manut kula, napa kula le jenengan manut jam, ayo do dirembuk aku tak ngombe dhisik. Ngono ya ri, iya. Wis ngene wae ri, rasah ngono-ngono sak kesele lambimu wae ngono. Ping tiga nek jenengan khataman mesti muni wa amma binikmati rabbika fakat disentik-entikane Allahu akbar tegese sing paring nikmat Gusti Allah. Gusti Allah mundi Allahu akbar. Allahumma ping sekawan khotib khotbah Idul Adha Idul Fitri nika seping 9 ndongake jenengan kon duwe atahiyat sedina ping 9. Nek jenengan duwe atahiyat sedina ping 9. Berarti salatmu ora sudo. Nek salatmu ora sudo kan duwe tiket mlebu swarga ya ri. Iya ya ri. Gus Dur kan nggih nate dawuh to. Lamun palastro, palastro ki mati ya. Ing pungkasane niku kepengin urip nggawa berkah napa kepengin urip nggawa musibah. Terus nek kepengin urip nggawa berkah ki caramu urip piye? Yo ngene weri angur kowe wae sing nerangke. Apa ngono ri kowe ngomong. Ngomong kowe ri. Nek jenengan urip kepengin berkah wiwit saka dhuwur lemah tekan alam barzah tekan yaumul qiyamah nglakonana amal patang perkara nggih siji salat tepat waktu Allahumma loro suka bersedekah walaupun terasa susah pisah dengan rupi ya kan tidak masalah ya suka menolong orang yang susah nomor 4 apa berbuat baik dengan tetangga sebelah walaupun berbeda akidah niki namine ana akidah ana ibadah ya ana amali ya nggih menyongsong nek hijrah ke alam barzah sambil menunggu yaumul kiamah biar masuk jannah sedekah wadah wa nasara abdah niku janjine Gusti Allah aku rak wani ngrubah. Terus ingkang pungkasan kula tak uluk salam nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih salat. Kula janean pun badhe nderek salat, tapi kula tak takon paedahe wong salat napa? Alah mbuh ri. Ya kuwi terangno sisan wae to ri, ngoten nggih. Paedahe wong salat niki sekali mendayung 40 terlampaui. Satu dijamin cukup rezekine, Allahumma. Mula jenengan nek salat Rabbi firli warhamni wajburni nyuwun dicukupi ngono. Sing sapa wengi salat dijamin cukup rezeki. Nek pancen rezeki muntek kowe dipateni ya. Ya. Ya. Ya. Ping pindho badine keuntungan orang salat sok nek nyawane metu gampang. Allahumma ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ping sekawan nek jenengan kerep seneng lunga ngaji wayahe bengi, muga-muga kuburamu padang sebab gelem ngrungokke ngaji. Wong kowe ngaji dhewe ya ora iso. Wis rasa isin. Ngrungokke ngaji padha karo ngaji, wong ngerti isine kitab suci, padangi kuburan kandho salat bengi karo ngaji. Ping sekawan napa sok nembani catetan saka tangan tengen fa amaman utia kitabau biyamini fasaufa yuhasabu hisabayasira wayang kalibu ila ahlihi masrura la yukallifu wa nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Dadi sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Lah berarti aku kan wis kesel. Ya aja mbok peksa. Sok nek kurang kowe ya matur Pak Anas kowe ngundang. Ngono ya ri. Pecel kembangi turi. Nek wis kesel kudu dilereni, jangan memaksakan diri ya. Ya. Ya. Oh niki ngangge donga mboten? Sing donga Pak Kiai mriki napa kula? Iki donga bareng tak tawake lho. Kok dikira Kiai Serakah. Donga bareng disrempet. Lah nek dipasahke kula Pak Lurah, kula jeng donga cara masyarakat karo donga cara syariat. Cara masyarakat niki napa? Termasuk wong Islam sing urung salat kuwi tetep tak dongake ya. Ya. Tak dongake 5 padha karo sing salat. Siji muga-muga wong kene awet umure. Amin. Wis ben karepe ngundang meneh karepe. Ping pindho ajek warase. Amin. Nggih, awet umure, ajek warase. Akeh kancane. Amin. Nek wis akeh kancane, insyaallah akeh rejekine. Tapi nek wis akeh rejekine, ajek ngibadahe. Lah supaya ajek ngibadahe jenengan takjak donga syariat. Wong niki tinggalane Kanjeng Nabi Muhammad, panutane para umat sak jagat erat. Sing iso nirake, sing ora iso aja ngenyek. Iki kan padha kanca ya ri. Ya. Maulaya salli salim daiman abada ala habibika. Ya Rabbi min Malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi hamdan syakirin alhamdulillahi hamdan na'imin allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam allahumma hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa dzanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrisni ya allah minad dulumati ilan nur akhrisni ya allah minad dulumati ilan nur rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng janipun Bapak Dr. Andes Kyai Haji yang telah menyampaikan materi dalam acara Tabligh Akbar. Terima kasih sekali lagi Bapak Bapak Duri Asari yang telah menyampaikan materi. Maka karena sudah menginjak waktu malam, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Konduripun nderekaken sugeng kondur sinambi mirengaken persembahan lagu penutup. Saking kula wawancara, pilih ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Alamak.